Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu Kakang Landa yang telah menceritakannya padaku. Apa dan bagaimanapun keadaanmu, kau adalah tetap... Cukup. Cukup, Raden. Jangan lanjutkan semua itu. Jangan lanjutkan semua kata-katamu itu. Kakang Landayan, Kakang, aku berdosa padamu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Mario Amin sebagai Prabu Sora, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka yang masih dalam keadaan terluka tidak dapat menahan lagi emosinya ketika mendengar kehadiran Raden Sanjaya di sekitar tempat persembunyiannya. Kematian orang-orang yang dicintainya beberapa saat yang lalu agaknya menimbulkan luka hati yang tidak dapat diobati. Raden Purbaya yang mengerti akan keadaan Cempaka berusaha untuk mencegah niatnya untuk melabrak Raden Sanjaya yang memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dari mereka. Aku harus membalaskan kematian orang-orang yang kucintai. Aku harus membalaskan semua itu. Aku. Ya, kita akan membalaskan semua itu, Kak. Tapi kita harus mengerti, keadaan kita saat ini tidak memungkinkan untuk menghadapi mereka. Ingatkah Kak Cempaka semalam? Kak Cempaka menghalangi niat saya untuk bertarung menghadapi mereka. Kak Cempaka memaksa saya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Apakah maksud kakak itu? Apakah maksud kakak itu? Menyelamatkan diri dan meninggalkan kakak yang terluka? Aku tidak ingin kau tewas, Adik Purbaya. Kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup, Adik Purbaya. Tetap hidup agar kelak dapat membalaskan sakit hati kita ini. Bukankah demikian? Iya. Iya. Kita harus membalaskannya, adik Purbaya. Nah, jika begitu, tetaplah tinggal di sini. Untuk sementara, kita akan berusaha untuk menjauhi mereka. Kita harus mengembalikan kesehatan dan tenaga kita sepenuhnya. Aku yakin, kita berdua akan dapat menghadapi Raden Sanjaya. Kau harus tetap hidup. Kita harus tetap hidup. Aku tidak ingin kehilangan kau, Kak. Aku tidak ingin kehilangan kau lagi. Sudah cukup 3 tahun aku menderita. Aku menderita kehilangan engkau. Aku tidak ingin kehilangan kau lagi. Jangan. Jangan sebut-sebut itu lagi, adik Purbaya. Aku sudah bukan lagi Cempaka yang dahulu. Aku kini bukan lagi seorang gadis. Aku kini seorang janda. Tidak. Tidak, Kak. Jangan sebut-sebut hal itu. Aku tahu apa yang telah terjadi dengan dirimu. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu. Kakang Landa yang telah menceritakannya padaku. Apa dan bagaimanapun keadaanmu, kau adalah tetap... Cukup. Cukup, Raden. Jangan lanjutkan semua itu. Jangan lanjutkan semua kata-katamu itu. Oh, Kakang Landayan. Kakang. Aku berdosa padamu. Aku berdosa. Sudahlah, Kak. Jangan lagi menangis. Aku khawatir jika Raden Sanjaya tiba-tiba hadir di sini. Aku belum ingin berhadapan dengannya. Aku ingin menunggu kesembuhanmu. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Iya. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Ada apa, Kak? Tidak. Hanya luka di punggungku terasa sedikit sakit. Nah, jika begitu, beristirahatlah. Kita akan dapat menyusul Raden Sanjaya. Bukankah kita mengetahui arah tujuannya? Iya. Tapi kaki Gunung Wukir sangatlah luas. Bagaimana nanti kita akan menemukannya? Kita akan mencarinya. Percayalah, Yang Agung pasti akan menunjukkan jalan pada kita. Kita pasti akan menemukannya. Ya. Baik. Baiklah. Kita akan beristirahat 1-2 hari sambil membicarakan jurus dan gerak bertempur berpasangan yang pernah kita latih dahulu. Iya. Kita akan mencoba mengingat-ingat kembali semua yang kita latih dahulu dan hampir kita lupakan. Seluruh tubuhku sakit-sakit akibat pertempuran dengan pembunuh keji itu. Marilah kita bersemedi untuk memulihkan semua kekuatan kita. Baiklah, adik Purbaya. Marilah. Hup! Sebenarnya aku ingin keluar dan mencacah tubuh kedua anak itu dan mencari kujang pusaka yang katanya masuk ke dalam tubuh kedua anak itu. Iya, benar tuanku. Rasanya ingin mengorek dan mencari kujang pusaka itu. Tapi tuanku, sebaiknya kita berhati-hati. Jika sekali lagi kita membuat kesalahan, mungkin tidak akan ada ampun lagi untuk kita. Tapi Apakah memang masih ada kekuatan halus itu di dalam tubuh kedua anak itu? Aku ragu. Aku tidak percaya. Jika memang kekuatan itu masih ada dan bersarang dalam tubuhnya, mengapa dia tidak berhasil membunuh Sanjaya? Mengapa dengan mudahnya anak itu dilempar, dibanting oleh Sanjaya? Iya, memang mengherankan tuanku. Tapi, ya, sebaiknyalah kita jangan mengambil risiko. Jangan mencari penyakit dengan kekuatan yang tidak terlawankan itu. Biarkan saja, tuanku. Semua ini belum selesai. Raden Purbaya tidak akan mungkin menerima dengan begitu saja. Juga Cempaka. Mereka tidak akan mundur. Mereka akan datang kembali mencari Sanjaya. Iya. Ya. Untukku memang sebaiknya lah Raden Sanjaya mampus. Aku akan berdoa untuk keberhasilan Purbaya. Bagus. Bagus sekali anak itu. Bagus sekali ia tidak ingin mengadu nyawa dengan percuma. Ia menyadari akan keadaannya. Karena itu ia mundur untuk kemudian bangkit dan mengkikik kembali. Bagus. Bagus, Purbaya. Tunggulah. Aku akan memberikan keterangan arah kepergian Sanjaya padamu, Purbaya. Tunggulah. Aku akan menyiapkan rencana itu. Tuanku, tapi untuk sementara kita harus cepat menyelidiki kembali kemana hilangnya Raden Sanjaya. Hah? Anak itu tiba-tiba saja menghilang ketika kegelapan itu sirna. Apakah kau yakin itu adalah karena adanya satu kekuatan gaib? Ya, tuanku. Perubahan cuaca itu yang tiba-tiba adalah karena kekuatan gaib. Hamba yakin akan hal itu. Dan hamba dapat merasakannya. Tapi tuanku, hamba tidak dapat mengetahui dengan pasti kekuatan apakah itu dan kemanakah hilangnya Raden Sanjaya. Sekarang satu-satunya jalan adalah kembali kepada Anting Wulan dan pemuda itu. Bukan tidak mungkin keduanya telah berhasil menemukan Sanjaya. Baiklah, mari kita lihat ke sana, tuanku. Mudah-mudahan mereka masih berada di sekitar tempat itu. Awas, tuanku, jangan terlalu dekat. Mereka akan dapat mendengar gerak kita. Bukankah setiap kali mengintai mereka juga dengan jarak yang tidak berbeda dengan ini, Amista? Iya, tuanku. Tapi saat ini mereka dalam keadaan waspada. Lihatlah, itu mereka masih terus mencari, menengok sana dan kesini. Saat ini mereka tengah memasang telinga mereka dengan tajam, tuanku. Iya. Kau benar, Amista. Agaknya mereka masih juga belum menemukan Sanjaya. Aneh. Apakah anak itu hilang dibawa oleh setan dan iblis penunggu hutan ini? Awas, tuanku. Lihat. Itu mereka agaknya hendak menuju kemari, tuanku. Ya, menyingkir. Percuma, Kakang. Percuma kita mencarinya di sekitar tempat ini. Agaknya Raden Sanjaya telah pergi jauh dari tempat ini. Iya. Tapi kemanakah perginya? Mengapa ia tiba-tiba saja hilang, seakan-akan raib? Iya. Aneh. Benar-benar aneh. Menyesal aku. Menyesal. Mengapa aku tidak menangkap anak setan itu lebih dahulu? Mengapa kita sibuk mencari Raden Sanjaya? Salah. Seharusnya kita menangkap anak itu dahulu dan kemudian menanyakannya dengan paksa. Aku yakin Raden Sanjaya telah dicelakai olehnya, karena tidak mungkin ia akan dapat menghilang dengan begitu saja. Bodoh. Bodoh. Mengapa kita begitu bodoh? Memang aku tidak dapat menjelaskannya, Kakang. Tapi aku kira ini semua bukanlah karena perbuatan Purbaya. Tidak mungkin anak itu dapat berbuat seperti itu. Ingatlah, Adi Wulan. Segala sesuatu dapat berubah. Dan lagi pendidikan selama beberapa tahun dari Cerangkong hidup memungkinkan ia untuk bertindak dan bersikap apapun. Kau ingat kakek Mamang Kuraya? Pada umur 12 tahun, 4 tahun lalu, anak itu sudah mampu untuk melempar kakeknya Mamang Kuraya dengan senjata beracun. Jika saja saat itu kakek Mamang Kuraya tidak menguasai Aji Mati Suri, mungkin ia telah mati oleh perbuatan Purbaya. Tapi saat itu bukanlah Kakang sudah mengerti. Ia diperdaya oleh Jerangkong hidup. Ia tidak sengaja melakukan hal itu. Dan untuk perbuatan itu, ia telah menyesali sepanjang tahun hingga ia bertemu kembali dengan kakeknya itu. Iya, Wulan. Kau selalu membelanya di Wulan. Ya, karena aku telah mengenalnya. Mengenal pribadinya secara dekat. Semula memang aku bersikap seperti Kakang. Aku demikian membencinya. Ya, sudahlah. Sekarang apa yang sebaiknya menurutmu kita lakukan? Mencoba untuk mencarinya lebih jauh lagi. Kita akan mencarinya hingga beberapa ratus tombak atau bahkan lebih. Dan kita akan kembali lagi kemari. Baiklah, kita coba mencarinya. Mari. Marilah kita mengikuti kisah dari Raden Sanjaya yang hilang secara gaib. Saat itu ketika Raden Sanjaya tengah berusaha mendesak dan melumpuhkan Raden Purbaya, tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi gelap? Apa itu? Agaknya Sang Dewi datang. Apa ini? Dalam kegelapan, Raden Sanjaya merasakan seakan-akan ada satu kekuatan yang tak dapat diatasinya yang menariknya. Menariknya melayang ke suatu tempat yang jauh. Raden Sanjaya memejamkan matanya. Hingga pada suatu saat, ia merasa tubuhnya jatuh perlahan-lahan di sebuah dataran berpasir. Dan sayup-sayup, telinganya mendengar debur ombak di kejauhan. Perlahan-lahan, ia membuka matanya. Di manakah aku kini berada? Bukankah ini Pulau Majeti? Pulau di mana aku pernah tinggal? Ini Pulau Majeti tempatku beberapa tahun berguru dan tinggal bersama dengan Sang Dewi. Pastilah semua ini adalah karena perbuatannya. Dia yang telah membawaku ke tempat ini. Tapi di manakah Sang Dewi? Dinda Dewi! Dinda Dewi! Apakah engkau yang telah membawaku ke tempat ini? Dinda Dewi! Aku akan mencarinya lebih jauh lagi. Siapakah itu di sana? Sepertinya aku melihat seorang wanita yang tengah duduk di bebatuan pinggir pantai. Akan kulihat. Dengan beberapa kali sekali lompatan saja, Raden Sanjaya berhasil tiba di belakang sosok wanita yang tengah duduk membelakanginya. Wanita yang berpakaian sederhana itu memandang ke arah lautan lepas tanpa sedikitpun menghiraukan kedatangan Raden Sanjaya. Rasanya aku mengenal sosok wanita ini. Pasti ia adalah Dinda Dewi. Untuk apa kau memanggilku datang kemari, Dinda Dewi? Apakah ada satu persoalan penting yang ingin kau bicarakan? Sesaat wanita itu tidak juga memberikan jawaban maupun reaksi. Raden Sanjaya tetap terpaku di tempatnya. Tapi tak lama kemudian, wanita itu perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Ya, ada sesuatu yang ingin kutuntut darimu, Kanda Sanjaya. Dugaan Raden Sanjaya tidak salah. Akan tetapi tetap saja dadanya terasa berdesir. Ketika ia telah bertemu pandang, terasa ada sesuatu yang dirasakannya dalam dadanya. Perasaan bersalah. Iya. Aku bersalah. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku telah melupakannya. Maafkan aku. Semalam-malaman aku menunggumu, Kanda. Aku merasakan seakan-akan Purnama menertawai aku. Kau benar-benar keterlaluan, Kanda. Membiarkan aku yang telah menunggumu hingga genap satu Purnama. Raden Sanjaya menunduk. Ia menyadari akan kesalahannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia melangkah mendekati wanita agung yang kini mengenakan pakaian sederhana. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.